Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ailam rahimakumullah fa inna khairal hadith kitabullah wa khairal hadith hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di makam yang mulia ini, Riyadul Jannah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk menjelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yaitu Al-Imam At-Tirmidzi wal-Imam Abu Dawud wal-Imam Ibnu Majah dari sahabat Kirban ibn Sariyah Abi Najih radhiyallahu ta'ala anhu. Kita akan mencoba menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Kirban ibn Sariyah yang berkunyah Abi Najih. Semoga Allah Ta'ala meridhoi kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sunan, di antaranya Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Sedangkan lafadznya akan saya bacakan dalam kesempatan pagi hari ini, yaitu lafadz yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Dan hadis ini saya beri judul Luzum Sunnah Min Asbabi Sa'adati Dunya Wal Akhirah. Hadis ini saya berikan judul Komitmen kepada sunnah sebagai sebab utama keselamatan di dunia dan di akhirat. Berkata Imam Abu Dawud dengan singkat riwayatnya, wa an Abdurrahman ibni Amr As-Sulami وحجر ابن حجر قال أتينا إرباض ابن سارية وهو ممن نزل فيه وعلى الذين إذا ما أتاك أتينا زائرين ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملهم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين مقتبسين وقال الإربال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعدنا موعدة بلغة درقت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعدة وعد فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يئش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. هذا هو النص الحديث. Ini adalah merupakan nas hadis. Dan kita akan mencoba mengambil beberapa istimbat dari hadis ini. Li'anna hadal haditha hadisun adimun. Karena hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat agung. Ma min alimin. Tidaklah seorang alim kecuali dia mengetahui tentang hadis ini. Dan kita pasti akan menemukan hadis ini fi iddati kutubin alafaha al-ulama, di mana kita akan menemukan hadis ini di berbagai kitab yang disusun oleh para ulama. Karena hadis ini merupakan hadis yang sangat agung di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang manhaj, tentang yang berkaitan dengan wujud luzum sunnah, tentang wajibnya komitmen kepada sunnah. Oleh sebab itu, rajulun muslim wa huwa min ahli sunnah aw rajulun salafi ila huwa qad yahfadhu hadzal hadis wa ya'rifu ma'nahu wa ya'rifu fawaidahu. Oleh sebab itu, tidaklah seorang muslim yang menisbatkan dirinya kepada madhab al-sunnah dan menisbatkan dirinya kepada madhab salaf dan menamakan dirinya salafi, maka dia akan mengetahui tentang hadis ini, bahkan mungkin menghafalnya, mengetahui tentang maknanya, mengetahui tentang faidah-faidahnya, bahkan arun alaih, sangatlah tidak pantas bagi seorang yang menisbatkan dirinya ahli sunnah tidak memahami dan tidak membaca hadis ini. Sebab hadis ini adalah merupakan hadis azim, hadis yang sangat mulia. Waqad istama'a fihi ad-din, bahkan di dalamnya terkumpul tentang agama ini, dan di dalam termasuk jawami'il kalim min kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalamnya merupakan kumpulan-kumpulan mutiara dari kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba untuk menjelaskan hadis yang mulia ini, dan saya beri judul hadis ini Luzumus Sunnah min asbabi sa'adati dunia wal akhirah. Hadis ini saya berikan judul komitmen kepada sunnah sebagai sebab utama selamatnya seseorang, dan sebagai sebab utama di mana seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa an Abi Rahman ibn Amr As-Sulami wa Hudr ibn Hudrin. Di sini ada dua orang rawi yang meriwayatkan daripada Irbad ibn Sariyah. Dari Abi Rahman ibn Amr As-Sulami wa Hudr ibn Hudr, qala, keduanya berkata, ataina Irbada Irbado ibn Sariyah, kami mendatangi Irbad ibn Sariyah, wa huwa Abu Najih. Dia kuliahnya adalah Abu Najih. Ataina Irbada ibn Sariyah wa huwa mimma nasara fihi, dan Irbad itu termasuk salah seorang yang dengannya turun ayat, yaitu yang terdapat dalam surat At-Taubah, wa alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma'amilukum alaih. Nanti akan dijelaskan maknanya. Fasalamna, maka kami mengucapkan salam kepadanya. Waqulna, dan kami berkata, atainaka, kami mendatangi zairina aidina muhtabisin, yaitu kami berziarah kepadamu aidina muhtabisin. Yang dimaksud di sini dijelaskan oleh para ulama, yaitu liittibasul ilmi, untuk mendapatkan ilmu darimu, yaitu untuk mencari ilmu darimu, dan nanti akan diambil istimbatnya. Faqala Irbadu, maka berkata Irbadu Musari, shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salat mengimami kami dalam 10 hari. Fa fi riwayah ibadah salat fi subuh, dalam sebuah riwayat disebutkan setelah salat subuh. Suma akbar alaina, kemudian dia menghadap kepada kami, bahwa adana ma'idatan baligha, maka memberikan ma'idah kepada kami dengan ma'idah yang baligha, ya ma'idah yang ya mengena. Darafat min haluyun, yang dengannya ya membuat kami menangis. Wajilat minahul kulub, dan bertar hati kami dari ya ceramahnya Rasul, dari mauidahnya Rasul. Faqala qail, maka berkatalah salah seorang di antara para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kana hadhi mauidatu muwaddi, sepertinya ini adalah tausiah terakhir, tausiah perpisahan. Famada ta'udu ilaina, maka apa yang kau akan dijadikan tausiah terakhir bagi kami? Faqala usikum bitaqwallahi wasami wa ta'ah, aku wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada imam. Wa in abdan habasyian, walaupun yang memimpin kamu seorang hamba yang hitam habsyi. Fa innahu, maka sesungguhnya man ya'is minkum, barang siapa yang hidup di antara kamu ba'di setelahku, fasayara ikhtilaban katsira, maka dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wasunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, maka berpegang teguhlah dengan sunnah itu. Wa addu alaiha bin nawajib, dan genggamlah sunnah itu dengan gerahamu. Wa iyyakum wa muttaqin, dan berhati-hatilah terhadap perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dalam satu riwayat dikatakan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan diancam dengan api neraka. Ini makna hadis yang sangat mulia ini. Kita akan ambil sekarang istimbatnya dan perhatikan kalimat per kalimat dari hadis ini. Wa an Abi Rahman ibni Amr As-Sulami wa Hujr ibn Hujr qala ataina Irbad ibn Sariyah. Ia mengatakan, yaitu ini sini riwayat Abu Daud. Kedua orang ini, itu minat tabi'in, Abdurrahman ibn Amr As-Sulami wa Hujr ibn Hujr. Di sini bukan Wa'il ibn Hujr, tapi Hujr ibn Hujr. Qala ataina Irbad ibn Sariyah. Kami mendatangi Irbad ibn Sariyah. Kemudian disebutkan Ibnu Sariyah itu orang yang diturunkan ayat ini sampai kepada hadis ini. Ataina fasalamna wa qulna ataina zairina aidina muqtabisin. Kalimat ini mendatangkan beberapa faedah. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama di sini, fihi dalilun ala istihbabi ziyarati ahli al-khairi wa ahli al-ilmi. Hadis ini menunjukkan dalil disunnahkan untuk berziarah kepada ahli khair, orang-orang yang baik, kepada ahli ilmi. Wa hadha min sya'ni as-sabiqin al-awwalin min as-sahabati radhiyallahu ta'ala anhum wa tabi'in wa tabi'un tabi'in wa a'immatu salaf. Dan sifat ini merupakan sifat kaum muslimin terdahulu, dari kalangan ulama salaf terdahulu, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, di mana mereka menyenangi mendatangi ahlul khair dan mujalasah ahlul khair. Dimana? Li'an mujalasah ahlul khair khair wa ziyarati ahli al-khair barakah. Sebab perlu diketahui oleh kaum muslimin secara umum dan khususnya oleh kaum salafiyin bahwasanya ziarah kepada orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik adalah merupakan kebaikan dan merupakan wasail akan terjadinya barokah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an seperti di dalam surat Al-Kahfi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sunnah bahwa mujalasah ahlul khair wa ziyarati ahli al-khair min asbabi wusulil hidayah wa min asbabi istiqamah wassabatu ala al-haq. Bahkan kita mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an dan di antaranya dalam surat Al-Kahfi bahwasanya mendatangi ahli khair, mendatangi orang-orang yang baik, mendatangi ulama. Sebab tentunya ahli khair yang paling utama adalah para ulama, sebagai sebab orang itu akan mendapatkan petunjuk, dan orang itu akan disabatkan di dalam hak, di dalam kebenaran. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajhah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Kahfi, dalam kamu bersabar untuk mujalas dan berkumpul dengan orang-orang yang dia menyeru Rabbnya, berdoa dan berzikir pagi dan petang. Kemudian Allah Ta'ala melarang, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari mereka. Dimana dikatakan, wala ta'du aynaka anhum turiduna zinata hayati dunya wala tutiman akfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furqa. Allah Ta'ala memerintahkan untuk bersabar dan menjaga jiwa kita bersama siapa? Orang-orang yang menyeru Rabb mereka pagi dan petang, dan mereka mengharapkan wajah Allah. Dan janganlah kamu memalingkan kedua matamu dari mereka, dan kamu menoleh kepada orang-orang yang mendahulukan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang telah dilalaikan hatinya daripada mengikat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Ayat ini sesuatu yang dipahami oleh para pendahulu kita, yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh sebab itu, di antara sifat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, mereka senantiasa mendatangi Rasul, dan apabila tidak mampu maka mereka tanawul, mereka itu tukar menukar satu dengan yang lain untuk mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi begitu jelas beberapa kisah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Musa bersama Khidir dan kisah Musa bersama Harun. Di mana surat Al-Kahfi ini adalah merupakan surat yang penuh dengan pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan seorang bapak yang memperhatikan anak, di mana digambarkan ketika Khidir membunuh seorang anak, kemudian Khidir membocori tentang perahu dan merobohkan sebuah bangunan. Semua itu adalah merupakan satu cara yang ditempuh oleh Khidir ketika menjelaskan kepada Musa alaihissalam bagaimana seseorang itu berkumpul dengan ahli khair. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu gambaran dalam hadis yang mulia, yaitu hadis yang dikisahkan oleh Rasul, kana biman kana qablakum rajulun yaqtulu tis'atan wa tis'ina rajulan fadallahu ila 'abidin ay rahibin faqala hal li min taubah faqala la faqatalahu fatamma mi'atu rajulin fadallahu ila 'alimin faqala hal li min taubah qala ma yahulu bainaka wa bain at-taubah faqala walakin la tarji ila baladika fa inna baladaka baladun su walakin idhab ila baladin kada wa kada fa inna hunaka unasun ya'budun Allah fa'buduhu ma'ahu falama dhahaba mata fit tariq fahtasama malakaini ay malakul rahmah wa malakatil adab ila akhir hadis. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan dalam sebuah hadis, mengisahkan tentang seseorang di antara Bani Israel yang mereka membunuh 99 orang. Maka yang pertama dia itu ditunjukkan kepada seorang rahib, seorang abid jahil, orang yang bodoh, rajin ibadah tapi bodoh, tidak memiliki kemampuan untuk mengambil istimbat dan tidak memiliki kefakihan terhadap agama. Dia bertanya, apakah bagiku ada taubat? Maka si rahib itu dengan kebodohan yang mengatakan, mana mungkin kau telah membunuh 99 ada taubat. Maka orang itu konakan, dia itu putus asa. Maka dibunuhnya rahib itu dan sempurnalah menjadi 100 orang. Maka ketika dia ditunjukkan kepada seorang alim, kemudian dia mendatangi orang alim itu dan dia bertanya kepadanya, kabar itu ada taubat? Maka seorang alim dengan kebaktiannya kepada agama Allah, dia mengatakan, apa yang menyebabkan penghalang bagimu untuk bertaubat kepada Allah? Karena sesungguhnya Rasul telah mengatakan dalam hadis yang lain, innallaha yaqbalu taubata man lam yughayyir, innallaha yaqbalu taubata man lam taqlu'u syamsu min maghribiha. Di mana Allah Ta'ala akan mengampuni dosa selama belum syaqqatul maut. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa seorang hamba sebelum terbitnya matahari dari barat. Kemudian seorang alim, dia mengetahui bagaimana cara bertaubat. Maka kata orang alim itu, kalau kamu bertaubat, maka ada wasiat kepadamu, janganlah kamu pergi ke negeri kamu kembali, sebab negeri kamu negeri yang jelek, baladun su, kamu tidak mungkin akan istiqomah untuk bertaubat, dan tidak mungkin istiqomah di dalam hak. Lakin idhab ila baladin kada wa kada, tapi kamu pergi ke negaraan, baina hunaka unasun ya'budunallah, karena di sana ada orang-orang yang mereka itu menyembah Allah, fa'budhu ma'ahum, maka beribadah bersama mereka. Maka tatkala dia pergi, maka mati dia di jalan. Jadi belum sampai ke negara itu dia mati. Maka berserikatlah antara dua malaikat, malaikat rahmah dengan malaikat adab. Kata malaikat adab, ya dia adab telah membunuh 99. Kata malaikat rahmat, enggak, dia telah taubat nasuha. Maka datanglah malaikat yang ketiga dan kata malaikat yang ketiga, ukur di mana dia berada. Apakah fi ardhis su' atau fi ardhil khair? Apakah dia berada di tempat yang baik ataupun di tempat yang jelek? Maka ternyata dia berada di tempat yang baik. Hadal hadis aidan hadisun adim, sehingga dikeluarkan oleh para ulama beratus-ratus istimbat daripada hadis ini. Salah satu istimbatnya wujud mujalasah ahli khair. Wa mujalasatu ahli khair hisnun hasinun wa sababun najah wa sababu husulil hidayah wa sababun istiqamah wa sabab. Maka duduk bersama orang-orang yang baik sebagai sebab utama akan terjaganya seseorang daripada penyimpangan, akan terjadinya orang itu sabar di dalam hak dan istiqomah. Sebab tidak mungkin kita akan istiqomah, akan sabar, dan kita terjaga daripada ketelinggiran tanpa menempuh jalan-jalan. Seorang syair mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha ta'inas samit sapina tala tajri ala yabis. Karena seorang syair mengatakan, kamu mengharapkan keberhasilan, keberuntungan, namun sayang engkau tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya bahtera tidak berlayar di daratan. Artinya seorang muslim wajib dia menempuh berbagai jalan, yaitu jalan yang telah dibentangkan oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana dia menempuh keselamatan. Maka ikhwan rahimakumullah, mujarasatu akhlil khair wa ziyaratil akhlil khair barakah. Ya, karena Rasul pun telah mengatakan, sesungguhnya barakah min kibarina wa inal barakata min ulamaina. Barakah itu dari pembesar-pembesar kita dan barakah itu dari para ulama kita. Maka ikhwan rahimakumullah, ziarah tu'inu ala iman. Falidzalika, oleh sebab itu para ulama mengatakan satu kewajiban kepada para pemuda yang mau nikah, ikhtiar zaujah as-salihah. Fa inna zaujah as-salihah tu'inu ala iman. Oleh sebab itu para ulama mengatakan satu kewajiban para pemuda dan tentunya kewajiban para pemudi adalah memilih istri yang saleh dan memilih suami yang saleh. Kenapa? Karena istri yang saleh membantu kepada iman, suami yang saleh membantu kepada iman. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi hadis al ma'ruf ad-dunya mata'un wa khairul mata'i dunya al mar'atu shalihah. Dengan itu Nabi mengatakan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang saleh, tu'inuhu alal iman, yang membantu dirinya terhadap iman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam matamu dunya salasa, perhiasan dunia yang kita ada tiga, al mar'atu salihah, wal martabu salihah, wal baitu wasi'. Rasul mengatakan yang akan membuat indah di dunia bagi seorang ada tiga hal. Yang pertama wanita yang soleh. Yang kedua kendaraan yang soleh. Yang ketiga rumah yang luas. Oleh sebab itu ikhwatul iman rahimahumullah, Rasul mengatakan rahimallahul imro'an, Allah Ta'ala merahmati seseorang, istaiqadu min naumihi, itu bangun malam, kemudian dia membangunkan istrinya. Fa'in abad nadohaha bilma. Oleh sebab itu Rasul mengatakan sebaik-baik dan orang yang paling dirahmati Allah, seseorang yang bangun malam kemudian dia membangunkan istrinya, apabila tidak mau maka dikericiki matanya dengan air. Kemudian Rasul mengatakan warahimallahu imra'ah, dan Rasul mengatakan Allah Ta'ala akan merahmati seorang wanita qamat fil lail aw istaiqadat fil lail, dia itu bangun malam kemudian dia membangunkan suaminya. Fa'in aba, apabila suaminya enggan bangun maka dia mengambil air dan mempericiki matanya. Maka ini waktu iman rahimakumullah, az-zawaj imaratu dunya wa az-zawaj ni'matun 'azimah. Maka dengan itu yang dinamakan mujalasah khair, dan di antaranya mujalasatul khair fil bait, di rumah. Di mana tatkala dua orang jiwa yang bertakwa berkumpul dalam satu rumah, maka akan mendapatkan nikmat yang besar. Dan kita harus mengetahui az-zawaj, pernikahan imaratu dunya, akan memarakan dunia. Dengan itu nikah sama dengan penciptaan bumi dan langit. Dalam arti yang lain, tidak akan indah dunia ini dan tidak akan mengeluarkan samratuha, tidak akan mengeluarkan tentang buah keindahan dunia itu biduni zawaj, dengan tanpa pernikahan. Oleh sebab itu tidak seorang nabi pun kecuali istrinya lebih dari satu, dan tidak ada seorang rasul pun yang istrinya tidak kurang dari empat. Kenapa? Karena imaratul dunya, karena yang akan menghidupkan dunia adalah pernikahan. Dan tentunya ikhwan rahimakumullah, mujalasatul khair, yaitu mujalasah yang terbaik diawali di rumah. Ikhtiar zaujah salih wa ikhtiar zauj salih, memilih istri yang baik dan memilih suami yang baik. Kenapa? Li'anna mujtama' islami takunu minal baitul islami, wa baydul islami takun min syakhsil islam. Perlu diketahui oleh setiap orang muslim hari ini, di mana negara yang islami akan timbul daripada rumah-rumah yang islami, dan rumah yang islami akan timbul daripada individu yang islami. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mengharamkan kepada seorang bapak untuk menikahkan anak perempuan kepada orang kafir, kepada orang jahil, kepada orang yang tidak berilmu. Sehingga kita akan mengetahui perkataan para ulama, diharamkan untuk menikahkan anaknya kepada ahlul bid'ah. Ini satu poin yang perlu dipahami daripada istinbat hadis ini. Ihwatul iman rahimakumullah, di mana anak yang baik timbul dari bapak dan ibu yang baik, dan demikian juga negara yang baik akan timbul dari masyarakat yang baik. Pemimpin yang baik akan timbul daripada individu yang baik. Ini salah satu fawaid yang dijelaskan oleh para ulama daripada hadis ini. Qala, kemudian dia mengatakan, wa huwa mimman nazala fihi wa ala alladziina idza ma ataw kali tahmilu qulta la ajidu ma ahmiluhu alaikum ma'amilukum alaikum. Ini kisah itu Irbad bin Sariyah dijelaskan dalam surat At-Taubah bersama 7 orang yang datang kepada Rasul untuk ikut dalam perang Tabuk. Dan kita mengetahui perang Tabuk adalah merupakan perang yang paling sulit, karena ketika waktu itu terjadinya kemarau yang panjang, musim pailit, ya. Dan perang Tabuk ini merupakan ujian bagi para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini, yaitu dalam surat At-Taubah, dilihat ini ayatnya dalam surat At-Taubah ayat 92. Hadhihi al-qisah, kisah ini kita ambil istinbat yang kedua, fihi dalilun ala fadli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil iman. Hadis ini adalah ataupun kisah ini menunjukkan tentang keutamaan iman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, kita lihat yang membawa Quran, lihat ini ayat yang ke-92 dari surat At-Taubah. Dari surat At-Taubah. Ayat yang mulia ini dikisahkan tentang Abi Najib, yaitu Irbad bin Sariyah. Di mana Irbad bin Sariyah termasuk minal fuqara, dari kaum fakir, dan dia berjumlah 7 orang. Dikisahkan di dalam sejarah 7 orang, dan salah satunya Irbad bin Sariyah. Di mana pada waktu itu para sahabat berlomba-lomba di dalam bersedekah. Nah, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman. Di mana pada waktu itu semuanya mengatakan, aku ada hari ini pingin yang paling banyak sedekahnya. At-tanafus fil khair. Tanafus ini berlomba-lomba di dalam kebaikan. Al-mubadaratu fil khair. Di mana Abu Bakar As-Siddiq mengimpakkan seluruh hartanya. Kemudian Umar mengimpakkan nisfu malihi, setengah hartanya. Dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu sulusu malihi, 1/3 hartanya. Akan tetapi harta yang dikumpulkan dari agniya kaum muslimin pada waktu itu tidak mencukupi untuk memberangkatkan seluruh para sahabat. Kemudian Irbad bin Sariyah ketika datang 7 orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meminta izin kepada Rasul untuk diberangkatkan ke medan jihad, maka mereka itu dikatakan oleh Rasul, kamu mengatakan aku tidak memiliki harta, aku tidak memiliki perbekalan untuk membawamu ke medan jihad. Maka mereka ini, yaitu para sahabat ini, menangis dan bersedih. Jadi tidak seperti kaum muslimin pada hari ini, apabila diperintahkan untuk berlomba di dalam amal, maka seperti dalam satu kisah, jika seorang raja memerintahkan kepada rakyatnya, kumpulkanlah setiap orang membawa madu 1 sendok. Kemudian setiap orang mengatakan, karena masyarakat kita banyak, gak apa-apa saya ini membawa air 1 sendok. Ternyata setiap orang berpikiran sama, maka ternyata 1 drum itu semuanya air. Karena setiap orang mengatakan, ya barangkali kalau seorang saja tidak apa-apa ini membawa air, yang lain membawa madu. Kondisi kaum muslimin sekarang seperti ini, sehingga barokahnya jauh tidak seperti barokah para sahabat. Tapi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ahmilukum alaih." Jadi la ajidu ma ahmilukum alaih. Ini ayat Al-Qur'an, tapi ini dikisahkan tentang Rasul mengatakan seperti itu. Tawallau wa ayyunhum tafidu min adami hasnan alla yajidu ma yunfiqun. Maka mereka itu menangis. Artinya mereka menangis karena mereka sedih, karena tidak mendapatkan sesuatu yang mereka impakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada dalilun ala fadl imani ashabi Rasulillah. Maka kisah ini menunjukkan tentang keutamaan iman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan di antaranya di sini menunjukkan manzilah Irbad bin Musariyah, kedudukan Irbad bin Musariyah radhiyallahu taala anhum. Karena Irbad bin Musariyah termasuk orang yang diabadikan di dalam ayat Al-Qur'an. Ini menunjukkan tentang keutamaan, tentang manaqib Irbad bin Musariyah radhiyallahu taala anhu. Jadi dia termasuk yang termasuk di dalam ayat ini. Wa fihi dalilun ala fadl jihad. Dan dalam hal ini merupakan dalil sebagai keutamaan jihad. Kemudian di sini ada satu istimbat yang dilupakan oleh kebanyakan harokiyun pada hari ini. Itu apa? Wujub istighdadi lil jihad. Wal jihadu labuda minal jihad. Di sini menunjukkan wajibnya mempersiapkan perbekalan untuk jihad. Dan bahwasannya jihad perlu kepada jihad. Al-jihad yang dimaksud perbekalan, yang dimaksud persiapan. Kemudian setelah itu wajib diketahui oleh para ulama ataupun yang menisbatkan dirinya alim, bahwasanya iqdadul jihad yang merupakan perbekalan jihad adalah al-iqdadil iman. Walazimu sunan minal iqdadil iman wahuwa min asbabi an-najati wal-falah. Dan wajib diketahui daripada istimbat di sini akan dijelaskan nanti bahwasanya yang merupakan perbekalan utama daripada perbekalan jihad, sebab perbekalan jihad ini ada dua, ada iqdadil imani, ada iqdadil madi. Ada perbekalan berupa iman maknawi, ada perbekalan berupa madi, itu yang berkaitan dengan perbekalan yang berkaitan dengan senjata. Akan tetapi ini dari yang pertama dan utama adalah perbekalan iman. Dan salah satu perbekalan iman luzum sunnah, yaitu komitmen kepada sunnah. Kemudian luzum sunnah lil mujahidin, komitmen kepada sunnah bagi para mujahid ada merupakan aslun najat, merupakan sumber kemenangan bagi kaum muslimin, kemenangan bagi para mujahidin. Karena setiap mujahid dia harus memiliki iqdadil imani, yaitu diantaranya luzum sunnah. Jadi para mujahid dia harus mempersiapkan perbekalan iman, dan diantara perbekalan iman adalah perkara yang berkaitan dengan luzum sunnah. dan kita akan jelaskan nanti dalam poin yang setelahnya tentang keutamaan para sahabat. Di dalam kisah ini menunjukkan tentang wajibnya iddatul jihad, keutamaan jihad, dan menunjukkan tentang keutamaan iman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Faqala fasalamna wa qulna. Kemudian dia mengucapkan salam. Kemudian di sini menunjukkan ya, kalimat fasalamna fihi dalilun ala istihbabi ibsahis salam. Dalam hadis ini juga menunjukkan tentang disunahkan untuk menyebarkan salam. Wassalamu min hukukil Islam, min haqaq min hukukil muslim. Dan salam ini adalah merupakan hak seorang muslim, dan menjawab salam ini adalah merupakan hak seorang muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim idza laqitahu fasallim 'alaihi. Jadi mengucapkan salam dan merupakan adab seorang muslim apabila dia bertemu dengan temannya maka dia mengucapkan salam. Ihwatu iman rahimakumullah, wa fihi dalilun anna dinal Islam dinus salam. Walidzalika qala Allah taala udkhulu fi silmi kafa. Dan dalam hal ini juga bahwasanya agama Islam adalah agama yang membawa keselamatan, agama yang membawa keamanan. Iwatu iman rahimakumullah. Hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin dan bahkan menjelaskan apa yang akan menyebabkan seorang muslim masuk surga, maka Rasul mengatakan salah satunya adalah aqsus salam. Wasallu fil laili wan nasuniyam wa it'amu ta'am. Rasul mengatakan ketika ditanya oleh seorang sahabat apa yang menyebabkan seorang muslim akan masuk surga, maka Rasul mengatakan aqsus salam, sebarkanlah keselamatan, sebarkanlah salam. Dan yang dimaksud aqsus salam laisa mujarrad an naqul assalamu alaikum. Yang dimaksud dengan menyebarkan assalam bukan semata-mata kita mengatakan assalamu alaikum. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan penjelasan-penjelasan yang lain yang dimaksud dengan aqsus salam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna bi yadihi wa bi lisanihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang muslim adalah seseorang yang menjaga muslim yang lainnya, menyelamatkan muslim yang lainnya dengan lisan dan dengan tangannya. Iwatu iman rahimakumullah. Maka Islam adalah Islam itu membawa keselamatan, dan Islam itu adalah din yang membawa keamanan. Kemudian Nabi mengajarkan yaitu keselamatan dan keamanan yang disebarkan oleh seorang mukmin fi qalbihi wa bi lisanihi wa bi jawarihi, yaitu dengan lisannya, dengan hatinya. Faharam al-hasad wa haram al-kibar wa haram as-sub wa haram ad-dabr darab wa haram al-qatl. Kemudian Islam ini dalam menjaga keselamatan muslim yang lain, menjaga keselamatan manusia yang lain, pertama diharamkan hikad, diharamkan hasad, diharamkan kibar, diharamkan mencaci, diharamkan memukul, diharamkan membunuh. Ini adalah merupakan jalan Islam bagaimana menyelamatkan manusia yang lain. Oleh sebab itu Rasul mengatakan aqsus salam idza laqitahu fasallim 'alaihi. Apabila kamu bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastadinu wa tusallimu ala ahliha. Maka dinul Islam dinus salamah, din yang membawa keselamatan, sehingga diajarkan untuk mengucapkan salam, dan bukan hanya qaul, akan tetapi salamatul qalbi, salamatul lisan, salamatul jawari. Oleh sebab itu tidaklah Islam mengajarkan tentang keonaran, tidaklah Islam mengajarkan tentang yang menimbulkan ketakutan manusia, karena Islam adalah din yang membuat keamanan kepada manusia, dan keamanan sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Maka oleh sebab itu kita mengetahui bahwasanya Islam tidak mengajarkan terorisme seperti yang timbul pada hari ini. Karena Islam di dalam memberikan keselamatan dinyatakan oleh Rasul, al-iman bid'un wuduna su'batan a'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha'an al-tari. Rasul mengatakan iman ada 60 sekian cabang, paling tingginya kalimat la ilaha illallah, dan yang rendahnya adalah memindahkan duri dari jalan. Jadi bagaimana Islam mengajarkan pemboman, membunuh manusia yang tidak berdosa? Islam mengajarkan apabila ada duri di jalan, maka selayaknya seorang muslim menyelamatkan manusia yang lain. Bahkan kita ketahui, kita melihat hadis-hadis yang mungkin dianggap sepele orang mukmin yang tidak akil, yang tidak memiliki basirah. Di dalam kitab Bukhari telah dijelaskan tentang adab apabila orang masuk pasar ataupun masuk ke masjid. Di dalam sunnah dijelaskan apabila orang masuk pasar dan dia membawa tombak ataupun anak panah, maka Rasul mengatakan tidak boleh anak panah itu yang tajamnya ke bawah, akan tetapi dikeataskan. Apa hikmahnya? Barangkali ketika berjalan akan menggores orang lain. Jadi Rasul mengajarkan kepada para sahabat sehingga dilarang apabila orang itu terkena sedikit goresan panah ataupun tombaknya, dilarang. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam beberapa hadis, la yukimu rajulu rajula min majlisi summa yajlisu fi walakin tafassamu wa tawassamu. Rasul mengatakan janganlah seseorang itu membangunkan seseorang dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat itu, sebab itu dzalim, tapi mintalah keleluasaan. Bagaimana Islam itu menjaga tentang asil, kedamaian, ketentraman kepada manusia. Kemudian Rasul mengatakan hatta di dalam ibadah. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis tentang hari Jumat, idza tasala ahadukum min yaumil jum'ati sumaraha ilal masjid summa tatahara wa fi riwayatin summa tatahara wa tatayyaba summa raha ila al-masjid summa yusalli ma qudira lahu wa lam yufarriq baina ithnaini ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ziyadati salasati ayyam. Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kamu mandi Jumat kemudian memakai wangi-wangian, kemudian dia berman, kemudian dia sholat semampunya, kemudian dia tidak memisahkan dua orang, yang dimaksud latafut turikob, artinya tidak memisahkan orang dari tempat pikirnya. Artinya kalau orang Sunda nyingraikan, orang Tasik bilangnya nih, ketika orang duduk, kemudian kita melangkahi pundaknya, ataupun kita mengatakan menyelah-nyelah, awas saya mau ke depan. Nah, itu saja dilarang di dalam Islam. Itu saja tidak boleh di dalam Islam. Apalagi ada orang yang sedang di hotel dibunuh, dibom, seperti orang-orang yang mengaku jihadi pada hari ini. Bukan jihadi mereka ahlul fasad. Bukan ahlul jihad, mereka adalah orang-orang yang membuat kefasidan. Sebab Islam janganlah membunuh. Memisahkan orang dari tempat duduknya saja tidak boleh. Bahkan Islam mengajarkan dalam sebuah hadis, la yabulanna ahadukum bil ma'id da'imi alladhi la yajri fi. Rasul mengatakan tidak boleh salah seorang di antara kamu untuk kencing dalam air yang tergenang. Apa hikmahnya? Barangkali kalau kita telah kencing, ada orang lain datang ke situ, atau ada binatang yang minum ke tempat itu, mereka dapatkan mudharat. Islam melarang. La yabulanna ahadukum fi hujr. Rasul mengatakan janganlah kamu kencing dalam lubang. Kenapa? Mungkin di situ ada jangkrik, ada kasir, binatang-binatang kecil, ada semut, ada jin. Termadorot, Islam melarang. Maka seandainya orang itu menjelaskan Islam dengan benar, tatkala Islam ini ditampilkan oleh orang-orang yang tidak paham terhadap Islam, maka timbullah orang-orang takut terhadap Islam. Timbullah orang-orang yang a priori dulu terhadap sunnah. Sebab manakala sunnah, manakala Islam ditampilkan oleh orang-orang yang tidak paham terhadap agama, terhadap dinul Islam, membuat orang itu takut. Seperti ketika orang mengatakan mari kita tegakkan daulah Islam, ternyata yang dikatakan menegakkan daulah Islam ketika ada orang berzina dibacoknya, dibunuh. Sehingga orang menganggap oh ini yang dinamakan negara Islam. Orang akan takut, dia tidak mengetahui tentang bagaimana menegakkan syariat. Oleh sebab itu ikhwan rahimakumullah, kalau kita memahami tentang dinul Islam, dan seandainya orang-orang kafir tahu tentang apa yang dalam diri Islam, mereka akan mengetahui tentang indahnya dinul Islam, tentang bagaimana tentang keindahan dinul Islam, mengajarkan tentang apa yang tadi saya jelaskan beberapa poin, di mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu menyebarkan hal ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah menyebarkan tauhid dibarengi dengan akhlak-akhlak karimah, akhlak-akhlak yang mulia, aqsus salam wa it'amu ta'am wa shollu bil laili wan nasniyah. Qala, kemudian dia mengatakan, fasalamna ataina kazairina aidina muhtabisin. Dia mengatakan yaitu dua orang ini, Abdurrahman ibnu Amr dan Hujr ibnu Hujr, dia mengatakan kami mendatangi zairina aidina muhtabisin. Yang dimaksud kami mendatangi kamu yaitu untuk mendapatkan ilmu darimu. Ini untuk mendatangi ilmu darimu dan untuk mendapatkan ilmu. Di sini merupakan dalil, fihi dalilun ala istihbabi qasbi ahlil ilmi fi buyutin lil ahlil ilmi anhum wal istifadati min ilmi wa adabihim. Dalam hadis ini adalah sebuah dalil tentang disunnahkan seseorang itu mendatangi ulama langsung, mendatangi orang yang memiliki ilmu untuk mencari ilmu dan bertanya tentang ilmu. Kenapa? Untuk mengambil suri tauladan. Hal ini yang dilupakan oleh kaum muslimin, bahkan oleh kaum salafiyun secara khusus. Ikhwatul iman rahimakumullah, fitnah yang paling besar kepada kaum muslimin pada hari ini adamul ihtimam bil ilmi wal ulama. Sesuatu yang paling dilupakan oleh kaum muslimin pada hari ini adalah tidak ada perhatian terhadap ilmu dan terhadap ulama. Watanbih, sebelum saya menjelaskan tentang istimbat hadis ini, merupakan tanbih selayaknya kaum muslimin memiliki waktu dari waktu-waktu kehidupannya untuk mendatangi seorang alim. Mujalasah fi baitihi.